إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله لزوم السنة komitmen terhadap sunnah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersama dengan nikmat Islam telah diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah Qutaib bin Mihran Ar-Riyadi rahmatullah ta'ala, dia mengatakan la adri ayyul ni'mataini afdal an hadani lil islam wa lam yaj'alni min ahli hadhihi al-ahwa. Aku tidak mengetahui manakah di antara dua nikmat ini yang paling utama dari yang lain. Yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadaku menjadi seorang muslim, dan yang kedua ketika Allah Jalla wa ala tidak menjadikan aku termasuk di antara para pengikut hawa nafsu. Dan yang semisal ucapan ini juga diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan sini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang diberi hidayah kepada sunnah, yang menyebabkan dia senantiasa menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dirinya, berjalan di atas bimbingan Rasulullah dan meniti jejak para ulama as-salaf, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang wajib kita pelihara. Melihara dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqamah kokoh di atas sunnah, sekaligus menjaga dengan perbuatan, dengan menelaah dan memahami tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperbanyak menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengikuti majalis al-ilm, majelis-majelis ilmu kepada orang-orang yang terpercaya dari kalangan ulama ahli sunnah atau para ustaz-ustaz yang mengajarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berhati-hati dari bahayanya bid'ah dan penyimpangan. Pada saat kita mengetahui seseorang yang terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh ke dalam penyimpangan, mengikuti hawa nafsu, meskipun dalam satu permasalahan, setelah mendapatkan nasihat, namun dia tidak mengindahkan nasihat tersebut, diajak untuk kembali kepada al-haq, namun dia lebih memilih untuk tetap berjalan di atas kebatilan daripada berjalan kepada al-haq, maka hendaknya kita berhati-hati darinya. Sebagaimana para ulama, mereka memperingatkan kaum muslimin dari seseorang yang terjatuh ke dalam bid'ah, meskipun dalam satu permasalahan, meskipun dia seorang yang dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan kekhusyuannya, dikenal dengan kesolehannya, namun tatkala dia terjatuh dalam kesesatan, meskipun dalam satu masalah, dan dia diperingatkan namun tidak kembali kepada Allah, maka para ulama, demi untuk menjaga sunnah, mereka memperingatkan kaum muslimin dari bermajlis dengan orang tersebut. Sebab bagaimana telah kita terangkan, bid'ah itu awalnya terlihat kecil, tetapi lama-kelamaan semakin besar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fal bid'u takunu fi awwaliha shibran thumma takthuru fil atba' hatta tasir adru'an wa amyan wa farasih. Bid'ah itu pada awalnya hanya satu jengkal, hanya satu jengkal, kemudian menyebar dan diikuti oleh para pengikutnya, sehingga yang tadinya satu jengkal menjadi sahasta, lalu menjadi sekian mil, lalu menjadi sekian farsakh, yakni semakin lama semakin membesar dan meluas, sehingga wajib bagi kaum muslimin ahlus sunnah untuk senantiasa memelihara akidahnya, memelihara imannya dari berbagai macam pemikiran dapat merusak keimanan seseorang, dari hawa nafsu, bid'ah, dan bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Telah masyhur dari perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan ahlu ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena bermajlis dengan mereka akan menyebabkan hati-hati manusia menjadi sakit, yang tadinya bersih, baik, disebabkan karena mufarqah, mujalasah, bermajlis dengan orang yang buruk, lama-lama dia terpengaruh, akhirnya menjadi buruk pula. Pada kesempatan kita di malam hari ini, saya ingin membacakan satu biografi dari seseorang yang dikenal kesalehannya, dikenal ibadahnya, dikenal keilmuannya, dikenal kesikohannya dalam meriwayatkan hadis. Hidup di zaman Para ulama ussalaf, mereka banyak yang hidup di zaman itu. Di zaman para a'immatus sunnah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Sa'id bin Masrur al-Thawri, rahimahumallahu ta'ala, dan yang lain. Dan di sini saya meringkas dari kitab Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, dari Siyar A'lam Nubala. Pada jilid yang ketujuh, pada halaman yang ke-361 hingga 371, biografi seorang yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan beliau bernama Al-Hasan bin Salih bin Salih bin Muslim bin Hayyan. Adapun Abu Ahmad bin Ali, beliau mengatakan dia bernama Al-Hasan bin Salih bin Salih bin Hayy bin Muslim bin Hayyan. Ini ada perbedaan dalam penyebutan sebagian kakeknya. Siapa orang yang hidup di tengah-tengah para a'immatus sunnah? Disebutkan oleh Zahabi rahimahullah al-imamul kabir, imam yang besar, imam kabir, ahadul alam, salah seorang tokoh, Abu Abdillah al-Hamdani al-Thawri al-Kufi al-Faqih al-Adil. Dia seorang yang faqih dan seorang ahli ibadah. Bisa dibayangkan kalau Al-Zahabi rahimahullah ta'ala yang memberi pujian pada seseorang dan disebut faqih, ahli fiqih, ahli ibadah. Dia adalah saudaranya seseorang yang bernama Ali bin Salih. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hadisnya Al-Hasan bin Salih, apa status riwayatnya? Beliau mengatakan thiqatun wa akuhu thiqah. Beliau ini thiqah dan saudaranya juga thiqah. Yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dan beliau juga mengatakan Al-Hasan bin Salih sahihur riwayat. Yatafaqqah sa'in li nafsihi fil hadis wal waraq. Hasan bin Salih riwayatnya sahih dan dia ahli fikih. Dia senantiasa menjaga dirinya dalam meriwayatkan hadis dan dalam bersikap waraq. Yahya bin Ma'in mengatakan tentangnya thiqatun ma'mun, thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis, aman. Dan beliau juga mengatakan thiqatun mustaqimul hadis, thiqah, hadisnya lurus. Abu Zur'ah mengatakan ijtama'a fil hasan itqan wa fiqh wa ibadah wa zuhud. Telah berkumpul pada Al-Hasan bin Salih ini ketelitian dalam meriwayatkan, ilmu fikih, ibadah dan zuhud. Subhanallah. Lihat ya, kelebihan yang dimiliki oleh Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Dalam meriwayatkan hadis dia dikenal sebagai seorang rawi dzikr. Dalam hal fikih, dia ahli fikih. Dalam hal ibadah, dia ahli ibadah. Dan dia memiliki sikap zuhud dan wara'. Abu Hatim mengatakan tentangnya sifatun hafizun mutqin. Sifat hafiz mutqin. An-Nasa'i juga mengatakan tentangnya sifat. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau pernah mengatakan kepada Al-Hasan bin Salih, siflana ruslan majid, tolong praktekkan kepada kami tata cara memandikan jenazah. Ternyata Al-Hasan bin Salih tidak mampu mempraktekkan karena terus menangis mengingat kematian. Mengingat kematian, lihat di mana zuhudnya, di mana ibadahnya, rasa takutnya secara wahid, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdu bin Sulaiman, "Inni ara Allah yastahi ay yu'adziba al-Hasan bin Salih." Kata Abdu bin Sulaiman, sesungguhnya aku melihat Allah malu untuk menyiksa Al-Hasan bin Salih. Untuk menunjukkan bahwa secara zahir orang ini terlihat kesalehannya, ibadahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Nu'aym, كتبت عن ثمان مئة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح. Aku telah menulis dari 800 muhaddits. Ini mencatat dari 800 orang muhaddits. Aku tidak melihat orang yang lebih afdal, yang lebih utama dari Al-Hasan bin Salih. Waqi' bin al-Jarrah, beliau menceritakan tentang ibadahnya Al-Hasan bin Salih. Kata beliau, kan Al-Hasan bin Salih wa akuh wa umuhuma qad jazza'u al-layla thalathata ajza'. Al-Hasan bin Salih bersama dengan saudaranya Ali bin Salih dan ibunya, mereka membagi malam menjadi 3 bahagian. فَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُومُ ثُلُثًا. Setiap dari mereka bertiga, masing-masing mengambil bagian dari malam tersebut sepertiga malam. Sepertiga malam. Yani dari satu malam, sepertiga dimanfaatkan untuk ibadah oleh Al-Hasan bin Salih. Sepertiga yang berikutnya Ali bin Salih, sepertiga yang berikutnya ibunya. Famata ummuhuma faqtasama al-lail. Maka pada saat meninggal ibunya, maka mereka membagi malam menjadi 2, masing-masing mengambil setengah malam. Ali bin Salih setengah malam, setengah malam yang berikutnya Al-Hasan bin Salih. Tumma mata Aliyun. Lalu meninggallah Ali bin Salih. Sehingga yang tinggal Al-Hasan bin Salih. Faqama Al-Hasanu Al-Laylatul. Maka Al-Hasan melakukan ibadah semalam suntuk, satu malam. Dia yang menghidupkan seluruhnya. Ini menunjukkan kesungguhan ibadah Hasan bin Salih. Abu Sulaiman Ad-Darimi mengatakan tentangnya, ma ra'aitu ahadan al-khawfa azhar 'ala wajhihi wal khushu' min al-Hasan bin Salih. Aku tidak melihat seseorang yang rasa takut lebih nampak di wajahnya dan khusyuk sangat nampak pada wajahnya dari Al-Hasan bin Salih. Pada satu malam, dia mengerjakan salat, lalu dia membaca surah Amma Yatasaalun, tentang keadaan yaumul qiyamah. Fakushya alaihim, maka dia pun pingsan. Falam yakhtimha ilal fajr, dia tidak mampu menamatkan surah Amma Yatasaalun hingga tiba waktu subuh. Hingga tiba waktu subuh. Dari sini ma'asyar rahimakumullah, keterangan para ulama, ujian sebagian ulama terhadapnya, menunjukkan bahwa Al-Hasan bin Salih bin Hayy dikenal dengan berbagai macam keutamaan, yang mungkin keutamaan tersebut hampir kita tidak mendapatkannya pada seorang hidup di zaman, dalam hal ketifahan, dalam periwayatan, ya, dalam hal kesolehannya, dalam hal ibadahnya, zuhudnya, wara'nya, fikihnya. Subhanallah. Namun ada satu hal yang menyebabkan Al-Hasan bin Salih ini cacat dan dicacat oleh para ulama. Dia terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Dan tidak diketahui dia memiliki pemikiran bid'ah kecuali bid'ah ini. Disebutkan Al-Az-Zahabi rahimahullah, kana yara Al-Hasan al-khuruj 'ala umara'i zamanihi li dhulmihim wa jawrihim. Walakin ma qatala abadan wa kana la yara al-jum'ah khalf al-fas. Az-Zahabi mengatakan Al-Hasan bin Salih punya pemikiran bolehnya memberontak terhadap penguasa-penguasa yang ada di zamannya, disebabkan karena mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Akan tetapi dia tidak pernah mengikuti peperangan sekalipun. Itu hanya pemikiran saja. Adapun praktek, dia tidak pernah ikut dalam peperangan bersama dengan orang-orang Khawarij. Tapi pemikiran dia, dia berpemikiran bolehnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang hidup di zamannya disebabkan karena kezaliman. Dan dia juga berpendapat bolehnya tidak mengerjakan salat Jumat di belakang imam yang fasik. Imam yang fasik. Ini pemikiran siapa ini? Terjatuh ke dalam pemikiran Khawarij. Secara pemikiran, bukan secara perbuatan. Ini tidak berperang. Namun dia berpendapat bolehnya keluar, bolehnya memberontak terhadap penguasa yang ada di zaman yang mereka zalim. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ahlus Sunnah, dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah kita akan mendapati di antara prinsip sunnah wal jamaah adalah taat kepada imam, barran kana au fajiran. Apakah dia seorang imam yang salah atau yang salah, yang zalim, yang fajir? Kewajiban rakyat adalah taat. Kewajiban rakyat adalah taat. Selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan yang menyebabkan dia kafir, yang dengannya kita menjadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam' wa at-ta'ah fil 'usri wal yusr wal mashyati wal makrah wa ala atharatin 'alaina Wa alla nunazi al-amra ahla hatta taraw kufran dawa'an 'indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat, mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa. Wa ala atharatin alaina, bahkan dalam keadaan mereka menzalimi kita, merampas hak-hak kita, wajiban taat kepada penguasa. Dan tidak diperbolehkan kita melepaskan baiat darinya kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang meyakinkan, yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini aqidah Ahlus Sunnah. Tidak ada satupun dari ulama Sunnah yang menyelisih perkara. Maka Al-Hasan bin Thalib terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah, menganggap bolehnya melakukan pemberontakan pada penguasa yang zalim, tapi dengan pemikiran, bukan dengan perbuatan. Kata Az-Zahabi rahimahullah, huwa min a'immatil Islam laula talabbasahu bi bid'ah. Dia termasuk di antara imam-imam kaum muslimin kalaulah seandainya dia tidak memiliki pemikiran bid'ah. Nah, kita melihat kebaikan dan keutamaan yang sekian banyak yang telah kita sebutkan tentang Al-Hasan bin Thalib bin Haid ini, dan kekeliruannya, kesalahannya, terjatuhnya dia ke dalam pemikiran bid'ah, pemikiran khawarij. Lalu apa sikap para ulama yang hidup di zaman ini? Apakah mereka mengatakan, ya sudah, lihat kebaikan-kebaikannya. Masa satu kesalahan seperti itu kemudian kita langsung menjatuhi? Ya, kita membenarkan. Jangan merusak. Jangan merobohkan, katanya. Nusahih wala muhaddin, kata Adnan Ur'ub. Jangan langsung kita tahdir. Jangan langsung kita peringatkan. Kalau muslimin darinya, kita menginginkan manhaj Ahlus Sunnah itu manhaj wasi'afiyah, manhaj yang luas, yang mencakup seluruh kaum muslimin, jamaatul tabligh wal ikhwan muslimin, semuanya masuk ke dalam Ahlus Sunnah. Katanya Abu Hasan Al-Misri Al-Mari. Apakah seperti itu sikap para ulama ustalaf? Mari kita membaca yang dinukilkan oleh Az-Zahabi rahimahullah tentang sikap para ulama salaf terhadap Al-Hasan bin Thalib. Berkata Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukain rahimahullah, "Dakhala at-Tawrid yawm al-Jum'ah min al-bab al-qibli fa idza al-Hasan bin Thalib yusalli." Sufyan ats-Tsauri pada hari Jumat beliau masuk satu pintu, pintu di arah kiblat. Ketika beliau masuk lalu pintu tersebut, di hadapannya beliau melihat Al-Hasan bin Thalib sedang sholat. Al-Hasan bin Thalib sedang sholat. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Na'udhu billah min khusyu'in nifaq. Kami berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dipenuhi kemunafikan. Khusyuk an-nifaq. Lalu beliau mengambil kedua sendalnya, pindah cari tempat yang lain. Saya ingin dekat dari orang, ya, yang disebut oleh para ulama kita, faqih, abid, zuhud, wara, ada pada dia. Sufyan ats-Tsauri, rahimahullah, begitu melihat Al-Hasan bin Salih diadakannya salat. Ambil sendal dari tempat yang lain. Alhamdulillah. Siapa ini? Sufyan al-Thawri. Jamaat Tahrir. Beliau dari Jamaat Tahrir. Imam min a'immati ahli sunnah al-jamaah. Siapa yang mencela Sufyan al-Thawri, maka dia yang lebih patut dicela. Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ذكر الحسن بن صالح عند الثوري disebutkan tentang Al-Hasan bin Salih di sisi Sufyan al-Thawri, maka beliau mengatakan zaka rajulun ya rasaifa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, itu adalah orang yang menganggap bolehnya menebaskan pedang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau mentahdir. Zaidah Nasudana rahimahullah, wa kana Zaidah yajlisu fil masjid yuhadhiru an-nas min ibn Hajj wa ashabi, qala wa kanu yaruna as-sayf. Zaidah rahimahullah itu duduk di masjid sambil mentahdir kaum muslimin dari Ibn Hajj dan para pengikutnya. Sambil beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berpandangan menghalalkan darah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duduk di masjid untuk mentahzir Al-Hasan bin Salih. Ya. Mereka tidak menimbang-nimbang. Ya memang ada kesalahannya, tapi kan banyak kebaikan. Muazzanah. Muazanahnya Salman al-Audah Safar al-Hawalid. Ya, padahal kalau dilihat kebaikannya sekian banyak. Dia terjatuh dalam satu kesalahan pemikiran kalau dengan ucapan, dengan pemikiran tanpa perbuatan. Para ulama ussalaf mentahdir Al-Hasan bin Salih. Abu Salih al-Farrah, beliau mengatakan hakaitu li Yusuf bin Asbaq an waqi'in syai'an min amri fitan. Aku menyebutkan kepada Yusuf bin Asbaq tentang waqi' sesuatu dari permasalahan fitnah yang terjadi. Jadi waqi' bin al-Jarrah rahimahullah, ya, dia kagum kepada Al-Hasan bin Salih. Kagum. Nah, dan dia dekat dengan Al-Hasan bin Salih. Ini yang menyebabkan para ulama, ya, berhati-hati pula terhadap. Maka kata Abu Salih al-Farrah, saya menceritakan tentang waqi' pada Yusuf bin Asbab. Kata beliau, zaka yushbihu ustadahu. Dia itu mirip ustadnya. Ustadnya maksudnya Al-Hasan bin Salih al-Hayy. Maka aku pun berkata kepada Yusuf, ama takhaf an takuna hadhi ghibah? Kamu tidak takut ketika kamu menceritakan tentang waqi' di sini, bukankah ini ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Oh, dia itu mirip ustaznya, yaitu Al-Hasan bin Salih. Maka kata Al-Farra, kamu tidak takut, ini ghibah. Dan tidak sepantasnya kamu berbicara tentangnya, menjelek-jelekkan seorang muslim. Bukankah itu ghibah? Faqala, kata Yusuf bin Asbaq rahimahullah, lima ya ahmaq. Kenapa wahai orang yang bodoh? Ahmaq. Orang bodoh, orang tolol. Kenapa wahai ahmaq? Kalau ada ustaz ngomong begitu sekarang ini, ya, dihabisi, ini orang tidak punya akhlak. Ya. Kecemburuan para ulama sunnah dalam menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan manhaj. Ya. tegasnya mereka terhadap orang-orang yang menganggap ini tidak sepantasnya, menganggap ini riba. Seperti orang-orang sekarang mentahzir orang menyelisih al-haq, itu dianggap akhlak yang buruk. Sebagian menyifati mutasyaddid, keras. Atau dengan istilah sebagian jamaah at-tahdzir. Kata Yusuf, mengapa wahai Ahmad? Ana khairun li haula min aba'i wa ummahatihim. Aku lebih baik daripada mereka terhadap ayah-ayah, dari ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Aku lebih baik untuk mereka. Maksudnya, saya lebih afdal terhadap mereka ketika aku menasihati mereka dari bahayanya pemikiran sesat daripada ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Kalau ayah-ayah dan ibunya hanya menjaga anaknya agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang memudaratkan dalam urusan dunia, tapi aku melarang mereka dalam hal-hal yang memudaratkan urusan akhiratnya. Ana anhamnas ay ya'malu bima ahdathu fatatba'uhum awsaruhum. Aku melarang manusia dari melakukan sesuatu yang mereka ada-adakan dari bid'ah, agar dosa-dosa mereka tidak diikuti. Wa man atrafuhum kan adar. Barang siapa yang menyanjung-nyanjung mereka ahlul ahwa, maka itu lebih memudaratkan bagi mereka. Sepantasnya diperingatkan, kok malah disanjung, dipuji-puji. Akhirnya umat tidak mengerti tentang hakikat seorang yang menyimpang. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Yusuf bin Asbar ketika beliau mengatakan, "Waman atra'i kana adra'a." Siapa yang memuji itu lebih memudaratkan. Karena memberi pujian, mentazkiyah seseorang yang seharusnya dicela akan menyebabkan tertutup hal-hal yang seharusnya kaum muslimin berhati-hati dari. Maka itu bukan ridho. Bahkan itu termasuk di antara bentuk an-nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran bukan bahagian dari riba. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, aku mendengarkan Abu Ma'mar mengatakan, kunna 'inda Waqi', fa kana idza haddatha an Hasan bin Shalih an tatna ayyana falam nakut. Kata Abu Ma'mar, suatu ketika kami berada di dekat Waqi'. Yang kita jelaskan tadi bahwa Waqi' bin Jarrah kagum kepada Hasan bin Shalih. Ya. Sehingga dia memujinya. Satu ketika kami duduk di sisi Waqi', maka pada saat beliau menyampaikan riwayat lalu memberitakan dari Al-Hasan bin Shalih, maka tangan-tangan kami tantangan dari menulis, dan kami tidak menulis ketika menyebut dari Al-Hasan bin Shalih. Maka Waqi' pun melihat apa yang mereka lakukan. Kata Waqi', mana pendapat kebun hadis Hasan? Kenapa kalian tidak menulis hadisnya Hasan? Hasan bin Shalih. Faqala lahu akhi biyadi hakala. Maka saudaraku ya, mengatakan kepadanya dengan tangannya seperti ini, sambil beri isyarat. Maksudnya, orang ini menghalalkan darah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpemikiran menghalalkan darah kaum muslimin. Maka diamlah Waqi'. Diamlah Waqi'. Berkata Abu Sa'id al-Ashaj, aku mendengarkan Ibnu Idris tatkala disebutkan kepadanya pingsannya Al-Hasan bin Shalih. Al-Hasan bin Shalih ini rupanya punya kebiasaan pingsan kalau membaca surah. sehingga dikenal oleh para ulama. Ketika disebutkan kepada tentang pingsan yang Hasan bin Saleh, kata Ibn Idris, tabassum Sufyan ahabbu ilaini min sa'ik al-Hasan. Senyumnya Sufyan al-Thawri lebih kami sukai daripada pingsannya Al-Hasan bin Saleh. Senyumnya Sufyan al-Thawri lebih baik. Al-Thawri di atas sunnah. Ada Allah Hasan bin Saleh meskipun pingsan, tapi di atas bid'ah. Saya lebih suka senyumnya al-Thawri rahimahullah. Berkata Khalaf bin Tamim, kana Zaidah yastatibu man atal Hasan bin Saleh. Zaidah rahimahullah itu menyuruh bertaubat setiap orang yang mendatangi majelisnya Al-Hasan bin Saleh. Suruh taubat. Ya. Sebelumnya beliaulah yang duduk di masjid mentahzir kaum muslimin. Jangan dekat-dekat dengan Hasan bin Saleh dan para pengikutnya. Di sini beliau disebutkan oleh Khalaf bin Tamim, setiap orang datang kepada Hasan bin Saleh suruh bertaubat. Karena dia mendatangi majlis seorang yang memiliki pemikiran bid'ah. Kata Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i rahimahullah, "Law lam yulad al-Hasan bin Saleh kana khairan lahu." Kalau seandainya Al-Hasan bin Saleh ini tidak dilahirkan ke dunia ini, lebih baik. Lebih baik. Nah. Padahal para ulama, mereka menyebutkan manfaatnya ulama itu. Apabila mereka meninggal, maka itu musibah bagi umat. Musibah bagi umat ini. Tapi Al-Hasan bin Saleh, kata Ahmad bin Yunus, kalau seandainya dia tidak dilahirkan, itu lebih baik. Lebih baik. Yatrukul Jum'ah wa yarasayif. Dia berpendapat bolehnya meninggalkan sholat Jum'at karena imamnya fasik. Dan berpendapat bolehnya memberontak terhadap penguasa yang zalim. Jalastuhu 20 sana. Ma ra'aituhu rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa la dhakara ad-dunya. Aku pernah duduk bersamanya selama 20 tahun. Aku tidak pernah melihat dia mengangkat kepalanya ke langit dan tidak pernah berbicara tentang dunia sedikit pun. Anu. Tidak pernah berbicara tentang dunia. Berkata Nasr bin Ali al-Jahdami, كنت عند الخريبي وعند أبي أحمد الزبيري. Suatu ketika aku bersama, aku berada di sisi Al-Khuraibi dan Abu Ahmad Az-Zubairi. Faja'ala Abu Ahmad yufakhimu Hasan bin Ali. Maka Abu Ahmad Zubairi ini memuji-muji Al-Hasan bin Ali, yufakhim. Yani menyanjung-nyanjung Al-Hasan bin Ali. Berkata Al-Khuraibi, "Mustihtu bik. Nahnu a'lamu bi Hasan minka. Inna Hasanan kana mu'jaban wal mu'jam al-ahmar." Aku senang bersamamu, kata Al-Khuraibi. Namun ketahuilah, sesungguhnya kami lebih mengerti tentang Hasan daripada kamu. Ketika Abu Ahmad Zubairi menyanjung-nyanjung Al-Hasan bin Saleh, kata Al-Khuraibi, kami lebih mengetahui tentang Hasan bin Saleh daripada kamu. Hasan itu orang yang dipenuhi ujub. Dan orang yang merasa ujub adalah orang yang bodoh. Ahmad. Abu Ahmad Zubairi di antara ulama menyanjung Al-Hasan bin Saleh. Waqi' bin Jarrah mengatakan, Waqi' bin Jarrah mengatakan, Al-Hasan bin Saleh indi imam. Menurut saya, Hasan bin Saleh ini imam. Maka ada yang mengkritiknya. Ketika dia memuji, sampai mengatakan imam. Ada yang mengatakan pada Waqi', innahu la yatarahham ala Utsman. Dia tidak pernah mendoakan Utsman. Dia tidak pernah mengatakan tentang Utsman bin Affan. Rahimahullah, radhiyallahu anhu. Ini kan penyakit ini. Menyebut Utsman bin Affan lalu tidak mendoakan kebaikan. Radhiyallahu anhu rahimahullah. Maka ketika Waqi' memuji Al-Hasan bin Shalih, lalu ada yang meritiknya mengatakan bahwa dia tidak pernah mengucapkan doa kebaikan untuk Utsman radhiyallahu anhu. Apa kata Waqi'? Karena dia ingin membela Al-Hasan bin Shalih, dia mengatakan, apa keterahan anta ala Al-Hajjaj? Apakah kamu pernah mendoakan rahimahullah kepada Al-Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf Thaqafi yang zalim, yang menumpahkan darah orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Difahami dari ini? Apa maksud dari perkataan Waqi'? Ketika dikritik, pada saat Waqi' mengatakan Al-Hasan bin Shalih itu imam, ada yang mengatakan, tapi dia tidak mendoakan kebaikan untuk Utsman radhiyallahu anhu. Maka Al-Waqi' membalasnya dan mengatakan, kamu pernah enggak mengatakan pada Al-Hajjaj bin Yusuf rahimahullah? Subhanallah. Dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Jelaskan oleh Az-Zahabi. Kata beliau ketika mengomentari kisah ini, la barakallah fi hadzal mithal. Semoga Allah tidak memberikan berkah pada permisalan ini. Maksudnya menyamakan antara Utsman dengan Hajjaj bin Yusuf. Wa muraduhu, yang dimaksud oleh Waqi', anna tarka tarahum sukut. Bahwa tidak mendoakan rahimahullah kepada seorang itu artinya diam. Tidak mendoakan berarti dia diam, gitu. Wasat itu lain sabu ilahi kau. Orang yang diam tidak boleh dinisbatkan kepadanya ucapan apapun. Ya, maksudnya bahwa kalau seseorang tidak mengatakan rahimahullah radhiyallahu anhu kepada Utsman, enggak bisa disalahkan. Karena tidak mendoakan berarti diam. Sama seperti kamu, kamu kan tidak pernah mengatakan pada Hajjaj bin Yusuf rahimahullah. Artinya ucapan tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Nah, ini pembelaan Waqi' pun jelas. Waqi' imam. Ya. Yeah. Di antara guru-gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah membela Al-Hasan bin Shalih. Nah, lalu kata Az-Zahabi rahimahullah, walakin man sakata an tarahum mithl asy-syahid amir al-mu'minin Utsman fa inna fi syai'an min tashayyu'. Siapa yang diam tidak mendoakan rahimahullah seperti seorang asy-syahid amirul mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, enggak bisa disamakan dengan orang ketika tidak mengatakan rahimahullah kepada Hajjaj bin Yusuf. Kalau Hajjaj bin Yusuf dengan perbuatannya, dengan kezalimannya, wajar seorang tidak mendoakan, iya kan? Tapi kalau semacam Utsman bin Affan, termasuk di antara sahabat yang mulia, bahkan dari al-asyara al-mubasyyirun bil jannah, lalu tidak didoakan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya syahid, tidak didoakan. Kata Az-Zahabi, fa inna fi syai'in tashayyu'. Berarti ada semacam pemikiran tashayyu', terpengaruh pemikiran Syiah. Faman nataqa fi bi bughdin wa tanaqqus wa huwa syi'un jaldun yu'adzab. Siapa yang membicarakan keburukan Utsman dengan mencercanya atau melecehkannya, maka dia seorang berpemikiran Syiah tulen yang harus diberi pelajaran. Wa in tarafa ila syaikhain bidzan fa huwa rafidhun khabith. Kalau sampai dia bukan hanya mencela Utsman tapi mencela Abu Bakar dan Umar, menyebutkan dengan cercaan, maka dia seorang rafidhah yang jahat. Wa kadza man ta'arrada lil imam Ali bidzan fa huwa nasibiyun yu'azzar. Demikian pula seorang yang melecehkan al-imam Ali alaihi salam, Al-Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dengan keburukan, maka dia seorang nasibi yu'azzam. Nasibi artinya orang benci Ali bin Abi Thalib atau benci Ahlul Bait, maka dia harus diberi pelajaran. Fa in kafarahu fa huwa kharijun marid. Kalau dia sampai mengafirkan, maka dia berpemikiran khawarij. Bal sabiluna an nastaghfira lil kulli wa nuhibbuhum wa nakuffu 'amma shajara bainana. Namun jalan kita, jalan Ahlu Sunnah adalah kita beristighfar untuk mereka semua. Yang wajib kita mencintai para sahabat dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi antara mereka. Tidak membicarakan keburukan mereka sedikitpun. Dari apa yang kita sebutkan tentang Al-Hasan bin Thalib bin Hayy, ada beberapa kaidah yang penting untuk kita pikirkan. Di antara faedah bahwa ilmu yang sebenarnya, ilmu yang bermanfaat yang dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu yang ketika dia mempelajarinya membawanya kepada sikap berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Dan sebaliknya, meskipun seseorang memiliki banyak keutamaan, dia punya ilmu, dia punya fikih, dia punya ibadah, namun tidak berjalan di atas sunnah, maka tidak sepantasnya dimuliakan. Oleh karena itu Al-Barbahari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Laisal ilmu bikathratir riwayati wal kutub. Wa innamal 'alim man ittaba'a kitaba wa sunnah." فَمَنِ اتَّبْعَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ عَالِمٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا riwayat wal-kutub. Ilmu itu bukan banyak riwayat, banyak kitab. Berbangga dengan banyak kitab, berbangga dengan banyak riwayat. Namun yang disebut alim adalah seorang yang mengikuti al-kitab wal-sunnah. Siapa yang mengikuti al-kitab wal-sunnah, maka dia lah alim. Meskipun sedikit riwayatnya dan sedikit kitab. Semulia apapun seorang, kalau diberi peringatan, dinasihati pada saat dia terjatuh ke dalam bid'ah, maka orang tersebut sahid jatuh, tidak mendapatkan penghormatan di hadapan para ulama sedikitpun. Nah, lihat bagaimana sikap Sufyan Tsauri rahimahullah, dan beliau imam di antara imam as-sunnah, sikap Zaidah, sikap Yusuf bin Asbab. Dan itulah sikap para ulama ussalaf. Baca kitab Fadilatul Syekh Khalid Al-Dhafir rahimahullah hafizahullah ta'ala. Kitab beliau yang sangat bermanfaat, Ijma'ul Ulama fil Hajar wa Tahdhir min Ahli Al-Ahwa. Sana banyak sekali penukilan-penukilan dari para ulama ussalaf tentang sikap-sikap mereka terhadap orang-orang yang menyelisih al-haq. Kemudian di antara faedah yang kita petik dari biografi Al-Hasan bin Thalib bin Hayy, bahwa siapapun dia ya kawan, semulia apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Sehingga yang wajib bagi kita dalam melihat setiap permasalahan, pandanglah dengan cara insaf berdasarkan faedah-faedah mereka yang berjalan di atas al-haq dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan karena sikap fanatik seorang terhadap seorang yang dimuliakan menyebabkan dia buta dan tuli untuk melihat dalil. Buta dan tuli untuk melihat al-haq. Kembalikan permasalahan kepada al-ulama'ul kibar. Setiap ada permasalahan, kembalikan pada ulama, itu jalan keselamatan. khusus kaitannya dengan permasalahan tahdzir al-jarh wa ta'dil. Itu adalah bahagiannya para ulama. Itu pun para ulama tidak semua. Para ulama yang mereka memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dalam hal al-jarh wa ta'dil. Ya, diberikan keluasan ilmu. Mengerti tentang syubhatul qaum. Seperti Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, yang telah diakui keilmuannya oleh guru-gurunya, mengakui beliau. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengakui Syekh Rabi'. Ya. Belum pernah Al-Albani rahimahullah ta'ala memberi pujian kepada seorang dari ulama yang hidup di zamannya dengan sebutan hamilu ra'yatul jarh wa ta'dil, pembawa panji bendera jarh wa ta'dil, kecuali kepada Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Para ulama samahatul Syekh Abdul Aziz Al-Baz, ya, kalau ingin bertanya tentang kondisi beberapa orang yang ditokohkan, tanya kepada Syekh Rabi'. Ada surat resmi dari Syekh bin Baz meminta penjelasan kepada Syekh Rabi' tentang Abu Al-A'la Al-Maudud dan yang lain. Nah, maka yang wajib ma'asyarakat rahimahumullah dalam hal-hal yang seperti ini, kembalikan pada ahlinya. Tidak setiap orang memiliki lisan berhak untuk berbicara tanpa kaidah, tanpa bawabit. Namun kembalikan pada ulama. Nah, ini yang wajib. Dan itulah jalan keselamatan. Dan itulah yang menjadi sikap ahlu sunnah as-salafiyun dari dulu. Nah, ketika Abdurrahman Abdul Qadir yang telah dinasihati oleh Syekh Rabi' bertahun-tahun lamanya, namun dia tidak mengindahkan nasihat. Akhirnya kemudian beliau mengeluarkan kitab-kitab menjelaskan tentang kesadaran Abdurrahman Abdul Qadir, dan para ulama memberi peringatan. Apa sikap kita? Kita harus menjauhi. Nah, kesatannya jelas, penyimpangannya jelas. Dan kalau beliau berbicara tentang sebagian orang dianggap tokoh, dianggap bahagian dari ulama sunnah, Adnan Ur'u, Syekh Rabi' berbicara. Sudah. Karena ahlu sunnah memahami bahwa asal hukum berita yang dibawa oleh seorang alim min kibarul ulama, lebih terkhusus dalam bidangnya ketika dia berbicara tentang al-jarh wa ta'dil, asal hukumnya adalah menerima jarh tersebut. Menerima jarh tersebut min bab qabul khabar ittifaq, termasuk di antara permasalahan menerima berita dari seorang itu. Dan itu bukan termasuk taklid seperti yang dianggap oleh sebagian. Itu bukan taklid. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar thiqah. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lainnya, ada yang diutus ke Yaman dan ke negeri-negeri yang lainnya. Kemudian mereka kembali membawa berita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita yang datang dari mereka. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima, dan beliau bukan seorang muqallid. Waliyad billah. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tatkala beliau ditanya tentang pernyataan seorang bahwa menerima jarah dari seorang alim, itu bagian dari taklif. Kata beliau, qatalallahu hadhihi alqawa'id alkhabithah. Qatalallahu hadhihi alqawa'id alkhabithah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi kaidah yang buruk ini. Nah, menerima kabar seorang yang sifat bukan taklif. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada seorang fasik datang pada kalian dengan membawa satu berita, teliti. Mafhum dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau datang kepada kalian berita dari seorang yang adil, yang thiqah, bukan seorang yang fasik, asal hukumnya diterima. Asal hukumnya diterima. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimahumullah. Kemudian di antara faedah dari apa yang telah kita sebutkan bahwa seorang yang majruh, seorang yang cacat disebabkan karena bid'ah, kadang-kadang dibela oleh sebagian ulama karena buruk apa baik sangkanya mereka terhadap orang tersebut dan karena ketidaktahuan mereka tentang bid'ah yang dimiliki oleh orang. Seperti yang kita sebutkan tadi, waqi berbaik sangka kepada Al-Hasan bin Saleh sehingga beliau tidak rela kalau ada yang menyebutkan keburukan tentang Hasan bin Saleh. Nah, akan tetapi kita mengatakan al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Jarh yang mufassar apabila dijelaskan, dirinci, jelas sebab-sebabnya, itu lebih didahulukan daripada pujian. Meskipun dari seorang yang memiliki keutamaan dari ulama. Meskipun. Kalau telah datang jarh dari ulama, mengkibari ulama, dengan bayyinah, dengan burhan, maka wajib diterima. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Kemudian berbicara tentang penyimpangan seseorang itu bukanlah bid'ah, bukanlah ghibah. Apa? Itu bukanlah ghibah. Oleh karena itu Yusuf bin Asbah memperingatkan seorang mengatakan, kamu tidak takut bahwa ini termasuk ghibah? Subhanallah, itu bukan ghibah. Ini termasuk di antara bentuk mencegah manusia dari kemungkaran. Adzammu laysa bighibatin fi sittati mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Ghibah itu tidak tercela dalam 6 perkara. Orang yang terzalimi, orang yang hendak mu'arrif, menjelaskan tentang seseorang. Misalnya dia mengatakan, oh si Fulan yang pincang itu, misalnya. Itu tidak mengapa. Wa muhadziri, dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya seseorang. Wa mujahirin fisqan, dan seorang menampakkan terang-terangan, menampakkan kefasikannya, dan seorang meminta fatwa sehingga mengharuskan dia untuk menyebutkan aib sebagian orang, dan orang yang meminta bantuan untuk mengingkari kemungkaran. Keenam hal ini tidak termasuk ke dalam ghibah yang diharamkan, termasuk berbicara tentang ahlul batin, orang-orang menyimpang dari al-haq, orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah al-hawa. Apabila telah dinasihati namun dia tetap berjalan di atas penyimpangannya, tidak kembali, tidak rujuk, maka merupakan kemaslahatan menyampaikan itu pada kaum muslimin demi untuk menjaga akidah dan agama mereka. Saya kira insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.